Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ikhbarullahi subhanahu wa ta'ala annahu sami'un basir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah sami' basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kaidah pokok dalam nama dan sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ditetapkan nama dan ditetapkan sifat. Ya, dan ini kaidah ya dalam penyebutan nama dan sifat. Jadi kalau ada nama, pasti ada sifat di dalamnya. Pasti ada sifat di dalamnya. Tapi kalau disebutkan sifat, belum tentu bisa dibentuk darinya nama. Jelas ya? Setiap nama pasti terkandung sifat di dalamnya. Tapi setiap sifat yang datang dari Al-Quran maupun hadis, ya belum tentu bisa dipecah nama darinya. Jelas sampai sini? Saya beri contoh misalnya dua nama ini. As-Sami' al-Basir. Ini dua nama. Yang maha mendengar, lagi maha melihat. Maka pasti terdapat di dalamnya kandungan apa? Sifat. Yaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Tapi pada sifat berikutnya yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan Allah mempunyai dua tangan. Ya, ini penyebutan apa? Sifat. Ya, apakah bisa dinamakan bahwa Allah adalah yang maha memiliki dua tangan? Hah? Jawabannya tidak. Tidak boleh dinamakan dengan nama itu, karena tidak ada dalil yang apa? Menjelaskannya. Yang dijelaskan cuma apa? Cuma sifat.